قرآن مجید کی تمام صورتیں بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں. سورہ دلم القرآن میں بسم اللہ, اور یہ آیت تمام صورتوں کی پہلی آیت ہے. Dan ini merupakan bagian dari mayoritas surah dalam Al-Quran. گو بعض غیر احمدی فرقے اس آیت کو ہر صورت کے ساتھ نہیں گنتے. Walaupun memang para ulama غیر احمدی tidak menghitungnya sebagai آیت pertama dari setiap surah. اس لیے بعض اوقات جب آپ کسی کو کوئی حوالہ دیتے ہیں قرآن مجید کی آیت کا, jadi jika tuan-tuan bermaksud memberikan referensi mengenai ayat Al-Quran, تو اس میں آیت نمبر کا فرق ہو سکتا ہے, maka bisa terjadi perbedaan penomboran ayat. کہ جماعت احمدیہ کی طرف سے جو قرآن مجید چھپتے ہیں ان میں بسم اللہ کو بھی ایک آیت گنا جاتا ہے. Al-Quran, Al-Quran Al-Karim yang diterbitkan oleh Jumat Ahmadiyah, Bismillahirrahmanirrahim dihitung sebagai ayat pertama. Kyunki ye ayat har surat se pehle nazil hui thi. Karena ayat ini turun setiap turun pada awal setiap diturunkannya surat Al-Quran. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں بھی یہ ذکر ہے. Dan banyak sekali hadis-hadis dari hadrat Rasulullah SAW yang menyebutkan mengenai hal ini. کہ جب آپ کسی سورت کے پڑھنے کا حکم دیتے تو بسم اللہ سے ہی شروع کرتے. Jika beliau menyuruh baca Al-Quran, maka selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. سنن ابو داؤد میں حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے. دلام سنن ابو داؤد روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ, کہ جب ایک سورت کے بعد دوسری سورت نازل ہوتی, jika turun suatu surat setelah surat sebelumnya, تو پہلے بسم اللہ نازل ہوا کرتی تھی, maka terlebih dahulu turun ayat Bismillahirrahmanirrahim. اس روایت کو اور کتابوں نے بھی بیان کیا ہے. روایت چپتی نے بھی روایت کر جو ہے کتاب حدیث کے لائے. اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے dari hadis ini sangat jelas ketahui کہ کسی نئی سورت کے نزول کو بسم اللہ سے ہی سمجھا جاتا تھا. itu permulaan turunnya setiap surat dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. اور یہ آیت ہر سورت کے ساتھ الگ الگ نازل ہوئی ہے. Dan ayat ini turun pada perubahan setiap surah secara tersendiri. اس لیے ہماری جماعت اسے ہر سورت کے ساتھ الگ الگ گنتی ہے. Oleh karena itu jemaat kita menghitungnya sebagai surah terpisah pada setiap ayat terpisah dari setiap surah. حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے. dari حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کر کہ جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ketika بیت بابا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برسابدا, کہ جب تم الحمدللہ پڑھو تو بسم اللہ سے پڑھا کرو. yaitu jika kamu membaca alhamdulillah surah al-fatihah maka mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. کیونکہ سورت فاتحہ ام القرآن ہے. karena surah al-fatihah adalah umul quran, umul kitab اور سبع مثانی ہے. umul kitab dan sabu masani, اور بسم اللہ اس کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے. dan bismillah merupakan bagian dari ayat-ayatnya. اس روایت کو امام بخاری نے اپنی تاریخ کی کتاب میں نوٹ کیا ہے. Mengenai hal ini dicatat oleh Hadrat Imam Bukhari di dalam kitab hadis riwayat beliau pada bagian sejarah. Is hadis se bhi hame yahi pata chalta hai ke bismillah surat ka hissa hai. Dari sini kita pun mengetahui bahwa bismillah merupakan bagian dari setiap surat. Iske ilawa bhi ahadees maujood hain jin mein aise hi zikr maujood hain ke bismillah mukhtalif suraton ka hissa hai. Ada juga hadis lain yang meriwayatkan bahwa bismillah merupakan bagian awal dari beberapa surat. Aur hum ye pehle pad chuke hain ke har surat ke sath bismillah alaida nazil hui thi. Dan kita sudah mempelajari bahwa bismillah turun dalam merupakan bagian terpisah dari setiap surat. Is ayat ki fazilat Aa Huzur sallallahu alaihi wasallam ne barha bayan farmayi hai. Keberkahan dari ayat ini berkali-kali dijelaskan oleh Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aur Huzur ne ye bhi farmaya hai. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, har bade kaam ko bismillah se shuru kiya jaye. Itu bahwa mulailah setiap pekerjaan besar dengan bismillahirrahmanirrahim. Jis bade kaam ko bismillah se shuru na kiya jayega, pekerjaan besar yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, wo be barkat rahega, maka akan tidak berberkah. چنانچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت قائم کی ہے. کرنے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلق منتبکن سنت کہ مسلمان اپنے تمام کام بسم اللہ سے شروع کریں. بہوا سموہ اوراں مسلم ketika memulai pekerjaan mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. چنانچہ مسند احمد میں ایک حدیث ہے. Sebagaimana disebutkan dalam Musnad Ahmad ada sebuah hadis, apna darwaza band karte hue bhi bismillah kaha karo, itu bahkan ketika menutup pintu hendaknya juga membaca bismillahirrahmanirrahim. Chirag bujhate hue bhi bismillah kaha karo, begitu juga ketika mematikan lampu atau api bacalah bismillahirrahmanirrahim. Bartan ko dhankte hue bhi, begitu juga ketika menutup bejana, apni mushk ka muh bandte hue bhi, menutup mulut bejana air, is tarah biwi ke paas jate hue, begitu juga ketika datang menjumpai istri, wuzu karte hue, ketika berwudu, khana khate hue, ketika mulai makan, pakhane mein dakhil hone se pehle, sebelum masuk ke jamban, لباس پہنتے ہوئے, ketika mengenakan pakaian, bismillah ka kehna ضروری ہے. Mengucapkan bismillah merupakan bagian yang sangat penting. قرآن مجید میں ہمیں حضرت سلیمان کے ایک خط کا ذکر ملتا ہے. Di dalam Al-Quran Al-Karim kita mengetahui mengenai bagian dari suratnya Hadrat Sulaiman السلام, کہ انہوں نے ایک خط لکھواتے ہوئے اسے بسم اللہ سے شروع کروایا. Ketika beliau menyuruh tuliskan surat, beliau menyuruh mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. حضرت نوح کے بارے میں بھی یہ آتا ہے. Berkenaan dengan حضرت نوح علیہ السلام juga ada riwayat, کہ انہوں نے کشتی میں چڑھتے ہوئے, ketika beliau menaiki menaiki perahu ataupun bahtera, farmaya ke isme sawar ho, yaitu difirmankan bahwa ketika menaikinya, aur saath bismillah majreha wa mursaha pada, itu beliau naik dan membaca bismillah majreha wa mursaha. Isliye hamara aqidah ye hai, karena itu merupakan aqidah kita ialah کہ ہر اچھے اور بڑے کام سے پہلے, یعنی sebelum kita memulai suatu pekerjaan yang besar atau pekerjaan yang baik, bismillah ضرور پڑھا جائے, یعنی hendaknya atau mestinya membaca bismillahirrahmanirrahim. جیسا کہ قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے, sebagaimana disebutkan atau ada petunjuk dalam Al-Quran Al-Karim, اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله, yaitu ketika membaca Al-Quran mulailah dengan bismillah, dengan auzubillah, کہ جب بھی تم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو, kalau ketika akan mulai tilawat, تو اعوذ باللہ پڑھا کرو, maka bacalah اعوذ باللہ. اور دوسری طرف آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حکم ہے, ini merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, کہ ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھی جائے, itu ketika mulai pekerjaan yang baik maka bacalah bismillah, اور قرآن مجید کی ہر سورت سے پہلے اعوذ باللہ, begitu juga ketika mulai pembacaan bagian Al-Quran بسم اللہ نازل ہوئی, turun bismillah. اس لیے ہماری جماعت کا یہ طریق ہے, maka ini pun merupakan cara jemaat kita, کہ ہم جب بھی قرآن مجید کا کوئی حصہ تلاوت کرنے لگیں, ketika kita memulai membaca bagian Al-Quran, تو قرآنی حکم کے مطابق, maka sesuai perintah Al-Quran, اس تعوذ سے شروع کرتے ہیں, kita mulai dengan ta'awudz, اور تعوذ کے بعد, dan setelah ta'awudz, تسمیہ یعنی بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں, kita membaca tasmiyah atau bismillah. بائبل میں ایک روایت ہے, dalam bible ada riwayat, کہ آخری زمانے میں جو موسیٰ کا ایک مثیل آنے والا ہے, bahwa di akhir zaman ketika akan datang wujud semisal Musa, اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے, berkenaan dengan beliau itu ada peraturan dari Allah Ta'ala, کہ جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لے کر کہے گا, baik itu siapa yang menyatakan sesuatu dengan menggunakan nama saya, نہ سنے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا, jika dia tidak mendengarkan maka aku akan menghisabnya, akan memperhitungkannya. اس پیشگوئی کے مطابق, sesuai dengan kabar gaib ini, حضرت موسیٰ کے مثیل کے لیے ضروری ہے, bahwa sangat penting bagi wujud semisal Musa, کہ جب وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتائے, ketika memberitahukan sesuatu kepada orang, تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لے, maka mula pertama dia hendaknya mengucapkan bismillah. اور ہم جانتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی, dan kita mengetahui bahwa hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وہ نبی ہیں, adalah nabi, جو حضرت موسیٰ کے مثیل بھی ہیں, yang semisal Musa. پس بائبل کی اس پیشگوئی کے مطابق بھی, maka sesuai dengan khabar gaib dari bible ini, اللہ تعالیٰ نے ہر سورت سے پہلے بسم اللہ رکھ دی, maka Allah Ta'ala menempatkan bismillah pada setiap permulaan surah. Piche ek dost phone ke sath khel rahe hain, di belakang ini katanya ada siapa katanya lagi, shayad usme kuch zyada zaruri cheeze hain, HP mungkin ada yang penting bagi dia, mera khayal hai humse bhi wo share kare, katanya kalau penting coba bagikan ke kita juga. Siapa itu? کیا ہے ایسا فون میں, ada apa di telepon katanya, ha ya, kurang jelas, enggak ada maksud apa, enggak jelas, ha SMS, oh SMS kita اس وقت زیادہ ضروری ہے کہ آپ یہ پڑھائی کریں, jadi kata lebih penting dari itu belajar, jadi matikan aja HP kalau. کافی وقت آپ کو اس کے علاوہ ملتا ہے, اس میں اپنے ایس ایم ایس چیک کریں, jadi setelah ini masih banyak waktu digunakan, bisa digunakan untuk baca SMS. Jazakallah. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں, sebagian orang berkeberatan, کہ بسم اللہ کسی ایسی آیت کا چربہ ہے, کسی ایسی آیت سے لی گئی ہے جو اس سے پہلی کتابوں میں بھی موجود تھی, jadi katanya ada yang mengajukan keberatan bahwa bismillah ini adalah merupakan kutipan atau petikan dari sebagian kitab suci sebelum Al-Quran, مثلاً ویری اپنی تفسیر میں لکھتا ہے, misalnya ویری seorang orientalis menulis dalam bukunya, یہ ایک مستشرق تھا, orang ini adalah seorang ahli ketimuran, جس نے اسلام کے خلاف بہت سی کتابیں لکھی ہیں, yang telah banyak menulis buku untuk menentang Islam. یہ لکھتا ہے کہ زردشتی کتب میں لکھا ہے, yaitu dia menulis bahwa di dalam buku Zardashti Zoroaster, ایران میں ایک مذہب تھا, Zoroaster کہ بنام یزدان, ان کی کتب میں لکھا ہے بنام یزدان بخشائش گرداور, itu di dalam kitab suci itu tertulis dalam bahasa Farsi demikian. بعد میں جدید فارسی میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بنام خداوند بخشائندہ بخشائش گر, jadi atas nama Tuhan, dengan nama Tuhan yang maha pemurah maha pengasih, yaitu sama. اسی طرح ایک اور مستشرق روڈویل کا بھی یہ کہنا ہے, begitu juga seorang orientalis Roodwell menulis hampir sama seperti, کہ یہود میں بھی بسم اللہ کا رواج تھا, bahwa ada kebiasaan bismillah di kalangan agama Yahudi, ان سے سیکھ کر عربوں میں رائج ہوا, dan orang-orang Arab belajar dari mereka kemudian menjadi kebiasaan di bangsa Arab, اور پہلے پہل طائف کے امیر نے اس کا رواج دیا, dan katanya mulai dikembangkan oleh seorang pemimpin Taif. جب ہم اس الزام کی تحقیق کرتے ہیں, tapi ketika kita coba meneliti mengenai keberatan mereka ini, تو پتہ چلتا ہے کہ عربوں میں اس صورت میں بسم اللہ رائج نہیں تھی, bahwa di kalangan bangsa Arab belum pernah terbiasa mereka menggunakan bentuk seperti bismillahirrahmanirrahim, کیونکہ عرب لوگ الرحمن لفظ کے زیادہ استعمال کو پسند ہی نہیں کرتے تھے, karena orang-orang Arab tidak senang menggunakan kata ar-Rahman, اور بہرحال اس نے یہ تاریخی باتیں بیان کی ہیں, memang dia telah menulis masalah sejarah, اور ان کا کوئی ثبوت اس نے نہیں دیا, dan tidak memberikan bukti, jadi ini para ahli ketimuran, اگر تاریخ سے ان کا کچھ ثبوت ملتا, kalau ada bukti yang mereka bisa kemukakan mengenai dalam sejarah mengenai ini, تو اس پر بات ہو سکتی تھی, maka hal ini tentu bisa difahami, لیکن قرآن مجید نے تو خود ہی یہ ذکر کیا ہے, tetapi Al-Quran sendiri telah menyebutkan کہ یہ آیت, bahwa ayat ini پرانے انبیاء بھی استعمال کیا کرتے تھے, bahwa para nabi sebelumnya pun suka menggunakannya, مسلمانوں کا یا قرآن مجید کا یہ دعویٰ نہیں, bahwa tidak merupakan suatu pandangan dari Al-Quran کہ یہ آیت مسلمانوں نے ہی شروع کی ہے, yaitu bahwa ayat ini dimulai oleh umat Islam, قرآن مجید خود کہتا ہے کہ حضرت سلیمان نے بھی اس آیت کو استعمال کیا, القرآن الکریم juga membuktikan bahwa ayat ini juga digunakan oleh حضرت سلیمان علیہ السلام, یعنی اس زمانے بھی اس کا رواج موجود تھا, jadi kebiasaan ini juga sudah ada pada waktu itu, اسی طرح حضرت نوح نے بھی اسے استعمال کیا, begitu juga حضرت نوح علیہ السلام telah menggunakannya, دوسری طرف ویری نے جو فارسی زردشتی مذہب کی کتب سے جو فکرہ نوٹ کیا ہے, begitu juga ویری ketika mencatat mengenai buku Zoroaster, اس میں استعمال کیے گئے الفاظ, itu kata-kata yang biasa digunakan, کہ معنی اتنے وسیع نہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کے ہیں, yaitu arti atau maknanya tidak seluas apa, tidak seluas yang ada di dalam bismillahirrahmanirrahim, اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں, kata yang digunakan di dalam di dalam agama Zoroaster itu, Unke maani bahut mahdood hain. Artinya sangat terbatas. Jabke bismillahirrahmanirrahim mein, sedangkan dalam bismillahirrahmanirrahim jo alfaz istemal hue hain, kata-kata yang digunakan di dalamnya, wo apne andar bahut wasi maani rakhte hain. Setiap kata itu memiliki makna yang sangat luas. Dusri taraf Islam ka ye bhi dawa hai, di sisi lain merupakan pendakwaan atau pernyataan Islam ke sab qaumon mein nabi aaye hain, bahwa setiap kaum di, pernah dikirim nabi. Iska zikr Quran Majid mein bhi hai aur hadith mein bhi. Berkenaan dengan ini kita dapatkan buktinya dalam Al-Quranul Karim maupun di dalam hadis. Isliye agar kisi mazhab ki kisi kitab mein koi acha fikra milta hai, karena itu jika kita menemukan ada kata-kata yang baik di dalam kitab suci manapun, to hum musalmanon ko to ye bura nahi lagega, maka kita tidak akan merasa jadi hal itu tidak, kita tidak merasa terkeberatan dengan hal tersebut. Kyunki ye hamare is aqeedah ki bhi tasdeeq karega, karena hal ini akan merupakan pembuktian tentang akidah kita ke dusri qaumon mein bhi anbiya guzar chuke hain, bahwa para nabi pun pernah datang di berbagai kaum. Bura to veri ko ya us jaise logon ko lagega, ya yang akan tentu merasa tidak senang yaitu wehri dan orang-orang sepertinya. Jo ye samajhte hain ke bani Israel se bahir, bahwa di luar bani Israel na to nubuwat hai aur na hi ilham, tidak terdapat kenabian maupun ilham. Isliye hamare mutabik, oleh karena itu menurut pandangan kita, Zardasht bhi khuda ke nabi the, bahwa Zoroaster merupakan nabi Allah aur unka ehtiram hamare liye zaruri hai, maka kita wajib untuk menghormati memuliakan beliau. Aur unko jo kalam ata kiya gaya tha wo bhi Allah taala ki taraf se tha, dan kalam yang diturunkan kepada beliau juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jaisa ke sebagaimana Allah taala ne hi Quran Majid nazil kiya hai, sebagaimana Allah taala menurunkan Al-Quran Majid. Bismillah mein, di dalam bismillah Allah taala ki jin do sifat ka zikr hai, ada disebutkan dua sifat Allah taala tersebut. Usme se pehli Ar-Rahman hai, yang pertama adalah Ar-Rahman. Rahman ka mana hai, makna dari Rahman ialah ke baghair kisi ke mange, itu tanpa memohon kepada siapapun. Usse nemte dene wala, tanpa permohonan siapapun dia memberikan nikmat. Jis tarah Allah taala ne, sebagaimana Allah taala hamare mange baghair, tanpa permintaan kita, bahut si nemte paida ki hain jinse hum rozmarra faida uthate hain, dia telah menciptakan banyak sekali nikmat-nikmat yang setiap hari kita manfaatkan. Ye suraj chand sitare, yaitu matahari bulan dan bintang, ye zameen is pe paaye jane wale phal sabziyan, itu juga bumi dan semua buah-buahan dan sayur-sayuran yang tumbuh di atasnya, hawa aur pani, udara dan air, ye sari cheeze aisi hain, benda-benda semua ini adalah sedemikian rupa, jo Allah taala ne hamari paidaish se pehle hi, yaitu Allah taala sebelum menciptakan kita hamare liye paida ki hain, sudah menciptakannya hal-hal tersebut untuk keperluan kita. Aur hamare mange baghair bhi, dan tanpa kita minta, ye hame ata ho rahi hain, dia terus menerus memberikan kepada kita. Aur har koi inse barabar faida utha sakta hai, dan semua orang bebas menggunakannya. انسانوں نے ایک دوسرے پر کچھ قیود لگا دی ہوں تو الگ بات ہے. Jika ada orang-orang sebagian yang membatasi orang lain itu hal yang berbeda. Wagarna in cheezon se fayda uthana har ek ke liye barabar hai. Padahal penciptaan ciptaan Allah Ta'ala ini pemanfaatannya sama bagi setiap orang. Mempunyai hak yang sama. Suraj ki روشنی اور اس سے دھوپ حاصل کرنا, memanfaatkan matahari dan sinarnya, ہر ایک کے لیے ممکن ہے. Tentu bisa dimanfaatkan oleh setiap orang. آسمان سے برسنے والی بارش بھی, demikian juga hujan yang turun dari awan, ہر ایک کے کھیت پر برابر برستی ہے. Turun dalam keadaan yang sama di persawahan atau kebun. Isi tarah har ek ki zameen bhi, oleh karena begitu juga tanah ataupun kebun setiap orang, uske bij dalne ke baad, yaitu dengan setelah menyemai benih, aur uski mehnat ke baad, dan setelah dia bekerja keras, faslen ugati, kemudian akan tumbuh tanaman-tanaman, aur phal deti hai, dan juga memberikan buah-buahannya atau hasilnya. Is tarah Allah Ta'ala ki jo aam nimte hain, demikian juga nikmat-nikmat yang umum dari Allah Ta'ala, wo is sifat ke tahat, itu berlangsung di bawah sifat tersebut. ہمارے لیے عام ہیں, itu berlaku umum bagi kita semua. آگے جو دوسری صفت بیان ہوئی ہے, sedangkan sifat yang berikutnya yang dijelaskan, وہ الرحیم ہے, itu sifat الرحیم. الرحیم کا معنی یہ ہے, arti atau makna dari الرحیم ialah, کہ جو کسی کی کوشش پر, itu berdasarkan upaya setiap orang, اسے بڑھا چڑھا کر انعام دیتا ہے. دیا یعنی اللہ تعالی memberikan anugerah yang berlipat ganda dari apa yang dia lakukan. یعنی جو ہم نیک کام کرتے ہیں, itu ketika kita melakukan suatu perbuatan baik, ان کا بدلہ ہمیں اعلی رنگ میں ملے, yaitu kita mendapatkan ganjarannya, ganjaran yang jauh lebih baik. اس لحاظ سے, dari sisi ini, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برسابدا, الرحمن و رحمان الدنیا, کہ رحمان تو دنیا کا رحمان ہے. itu bahwa الرحمن adalah رحمنnya دنیا, والرحیم و رحیم الآخرہ, dan ar-rahimu rahimul akhirah, yaitu jab ke rahim akhirat ki akhirat ka rahim hai, itu ar-rahim itu adalah rahim bagi kehidupan di akhirat. Yani rahman se murad Allah Taala ka rahim jo is duniya mein hai wo hai. Jadi yang dimaksud adalah bahwa ar-rahman itu adalah sifat rahim Allah Ta'ala atau sifat kasih sayang Allah Ta'ala bagi kehidupan di dunia. Ke is dunia mein Allah Ta'ala ne jo rahmatein nazil ki hain, bahwa rahmat yang diturunkan Allah Ta'ala di dunia ini, wo hamare mange baghair aur hamari koshish ke baghair hain, yaitu dianugerahkan tanpa upaya dan permintaan kita. اور اس قسم کا رحم اس دنیا میں اس کا جاری و ساری رہے گا, dan kasih sayangnya yang seperti ini terus menerus berlangsung sesuai kehendaknya di dunia ini. اور رحیم کا معنی چونکہ ایسے نیک کاموں کا بدلہ دینے والے کے ہیں, sedangkan رحیم adalah makna dari pemberian balasan terhadap perbuatan baik, isliye is sifat ka zyada tar taluq akhirat se hai. Oleh karena itu lebih banyak hubungan sifat ini dengan kehidupan di akhirat. Jab hame duniya mein kiye gaye nek ketika kita melakukan kebaikan di dunia ini, kamon ka ala badla diya jayega, kita diberikan ganjaran dari hasil yang terbaik, ganjaran terbaik dari pekerjaan. Lekin iska ye matlab nahi ke dunia mein hame apni nekiyon ka badla nahi milta. Tapi bukan berarti bahwa kemudian kita tidak akan mendapatkan ganjaran dari perbuatan baik kita di dunia ini juga. Balki Allah Ta'ala ki tamam sifat, tapi semua sifat Allah Ta'ala har waqt kaam kar rahi hoti hain, terus menerus bekerja setiap saat. Jis tarah wo Rahman hai, sebagaimana dia itu adalah Ar-Rahman, wo Rahim bhi hai, dia pun Ar-Rahim. Sifat Rahman ke nazare hum akhirat mein bhi dekhenge, kita pun akan bisa menampak sifat Ar-Rahmannya di akhirat kelak. Lekin iska zyada taluq duniya se hai, tetapi lebih banyak hubungannya dengan dunia. Aur sifat rahimiyat ke nazare hum is duniya mein bhi dekhte hain, dan juga penampakan sifat rahimnya juga kita lihat di dunia ini. Go ke iska zyada tar taluq, walaupun hubungannya yang lebih banyak akhirat se hai, dengan kehidupan di akhirat. Bismillah Quran Majid ki kitni suraton mein aayi hai? Katanya bismillahirrahmanirrahim terdapat di berapa surah Al-Quran? 114 kisne kaha? Siapa yang bilang 114 katanya? Yang bilang 114 siapa? Galati ki aapne. Quran Majid mein bismillah kitni baar aayi hai? 114. Ha, ye baat theek hai ki Quran Majid mein bismillah 114 baar aayi hai, lekin bismillah 113 suraton ka hissa hai. Ab aap tarjuma bhi kare. Haan ji. Chalo aa jaate hain. Go ke bismillah Quran Majid mein 114 baar aayi hai. Memang walaupun bismillahirrahmanirrahim terdapat lekin 114 di Al-Quran, lekin ek surat aisi bhi hai jiske shuru mein bismillah nazil nahi hui thi. Namun ada satu surah yang di permulaannya tidak turun ayat bismillahirrahmanirrahim. Isliye us surat ki pehli ayat bismillah nahi hai. Oleh karena itu di dalam permulaan surah tersebut tidak ada ayat bismillah. Uski ek wajah ye bhi hai ke wo surat ek dusri surat ka hissa hai. Dan penyebab yang lain ialah bahwa surat tersebut merupakan bagian dari surah sebelumnya. Us surat ka naam Baratun hai. Surah tersebut salah satu namanya adalah Baratun. Aur ye surat Anfal ka hissa hai. Dan ini merupakan bagian daripada surah Al-Anfal. Aur surat Anfal bismillah se hi shuru hui hai. Surah Al-Anfal dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ab jab ke main ye zikr kar raha hu ke bismillah to 114 baar aayi hai, sebagaimana telah saya sebutkan bahwa bismillahirrahmanirrahim berjumlah 114 dalam Al-Qur'an. Lekin suraton ke shuru mein sirf 113 baar aayi hai, tetapi hanya terdapat pada permulaan 113 surah. Ab jo ek maine jo zikr kiya 114 aur 113, usme ek ka farak hai. Saya menyebutkan 113 dan 114, tentu ada perbedaan satu. Ye bismillah kahan par aayi hai? Ada di mana bismillah yang satu itu? Wo jo humne pehle zikr padha tha ke Hazrat Sulaiman ne apna khat likhwate hue, sebagaimana telah kita sebutkan di awal tadi bahwa ketika Hazrat Sulaiman alaihissalam menyuruh tuliskan surat, wo mukammal bismillah jis tarah hum padhte hain itu merupakan bagian apa bismillahirrahmanirrahim yang sempurna seperti yang kita biasa baca. Malka Saba ko khat likhwate hue, ketika beliau menyuruh tuliskan surat untuk Ratu Saba, aapne ye ayat puri ki puri hi likhwai hai. Beliau menyuruh tuliskan secara sempurna bismillahirrahmanirrahim. Is tarah ye ayat ek surat mein do baar aayi hai. Jadi dengan demikian di dalam satu surah terdapat dua bismillahirrahmanirrahim. Aur kul 114 baar ye Quran-e-Majid mein, sehingga dijumpai ada 114 ayat ini di dalam Al-Qur'an. Dohrai gayi hai. Itu diulang 114. Bismillah Quran-e-Majid ke shuru mein bhi rakhi gayi aur har ek surat ke shuru mein bhi. Itu bismillah terdapat di dalam permulaan Al-Qur'an dan di dalam permulaan surah. Ye is tarah bhi samjha ja sakta hai. Dengan demikian dapat juga difahami bahwa ke Quran-e-Majid ek band khazana hai. Al-Qur'anul Karim adalah khazanah yang tertutup. Jis tarah termeterai kisi aise makan mein jahan koi aham cheez ho, yaitu bahwa sebagaimana kalau ada suatu benda atau harta yang sangat berharga di suatu rumah, ya kisi aisi jagah jahan kisi ka dakhla mana kiya gaya ho, atau kalau ada tempat yang dilarang orang masuk ke dalamnya, to usme dakhil hone ke liye, maka untuk masuk ke dalam tempat tersebut, us jagah ke muhafizon ko, us jagah ke malik ka ijazat nama dikhana hota hai, yaitu harus memperlihatkan izin dari pemilik tempat tersebut. Ya jaise jab polis kisi ke ghar mein dakhil hoti hai, begitu juga kalau polisi ingin masuk ke rumah seseorang, to wo batati hai ke hum government ke naam par aaye hain, maka dia tentu akan mengatakan kami datang atas nama pemerintah. Isi tarah begitu juga jo shakhs Quran-e-Majid padhna chahta hai, orang yang ingin membaca Al-Qur'anul Karim, wo Quran-e-Majid padhne se pehle, maka sebelum membaca Al-Qur'anul Karim, bismillah padhta hai, maka dia membaca bismillah. Goya Quran-e-Majid ki khidmat par mamur farishton se ye kehta hai, yaitu seolah-olah dia mengatakan kepada malaikat yang menjaga Al-Qur'an, ke main Allah Taala ka naam lekar ye ayat padhta hu, itu saya membaca ayat ini dengan mengatas atau dengan menyebut nama Allah, yani Allah Taala ki ijazat aur uske hukm ke sath, yaitu dengan izin dan perintah Allah Taala. Isliye oleh karena itu, iske matalib ke darwaze mere liye khol do, oleh karena itu bukakanlah pintu-pintu makna-makna arti-artinya bagi saya. Isliye bhi bismillah ka padhna, oleh karena itu membaca bismillah Quran-e-Majid ki tilawat se pehle zaruri hai, pada sebelum tilawat Al-Quran sangat penting. Iska hukum a Huzur sallallahu alaihi wasallam ne bhi diya hai, perintahnya pun juga diberikan oleh hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aur iska zikr hum dan kita telah membicarakannya. Bible mein bhi likha hua padhte hain, yaitu juga ketik kis tarah Bible mein jo humne pehle padha hai istisna ki. Acha acha, juga sudah kita pelajari juga bahwa hal ini juga disebutkan di dalam Bible. Anbiya ka tarz e amal bhi Quran-e-Majid ki ruh se hamare samne hai, begitu juga amalan para nabi juga kita lihat sebagaimana di dalam Al-Qur'an, ke wo bhi apna har aham kaam, yaitu bahwa setiap pekerjaan penting bismillah se shuru karte the, mereka memulai dengan bismillah. Isi tarah aise anbiya ka ke kalam mein bhi hame iska zikr milta hai, begitu pun kita bisa mengetahui dari ucapan-ucapan para nabi jo duniya ke dusre ilakon mein aaye, yaitu yang datang di bagian dunia bumi yang lain, unki talim go mehfuz nahi rahi, walaupun ajaran mereka sudah tidak terpelihara, lekin agar kuch asar milte hain, tapi jika ada bagian-bagian yang masih terpelihara, to unme bhi is ayat ka zikr hai, maka ayat ini masih bisa dijumpai di dalam kitab-kitab tersebut. Ghair ahmadi musalmanon ki tarah hum ye nahi samajhte, kita tidak memahami seperti orang ghair ahmadi memahami, ke in achhi baaton par amal karna sirf hum musalmanon ka hi hak hai, yaitu bahwa mengamalkan hal yang baik hanya hak orang Islam, aur ise aur koi istemal nahi kar sakta, dan tidak ada orang lain yang boleh menggunakannya. Hum yahi samajhte hain ke bismillah Allah taala ne hame bhi ata ki hai, tapi kita memahami bahwa memang bismillah itu dianugerahkan juga oleh Allah Ta'ala kepada kita. Aur isse pehle jo anbiya nazil farmaye the, tapi juga para nabi yang dikirimnya sebelum ini, unki taleem mein bhi kisi na kisi rang mein ye pai jati hai. Di dalam buku mereka atau ajaran mereka masih dijumpai hal yang seperti ini. Isliye kisi aur nabi ki taleem mein, oleh karena itu di dalam ajaran nabi manapun, bismillah ka zikr hona, jika ada bismillah, hamare liye khushi ka baais hai, merupakan hal yang akan memberikan kegembiraan kepada kita, aur Allah ki is rehmat ko hum aam samajhte hain, dan kita memahami bahwa ini merupakan anugerah yang menyeluruh dari Allah Ta'ala. Jazakumullah. Theek hai, 2-4 मिनट ये अगले पीरियड की तैयारी कर रहा हूं। क्या आ गए लाइक्स।